Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الداء والدواء. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang di antara hukuman kemaksiatan menyebabkan hilangnya keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amalan, keberkahan ketaatan. Kesimpulannya, kemaksiatan itu bisa menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Lalu kita jelaskan ucapan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, fala mubarika illa huwa wahdahu. Tidak ada zat yang memberikan keberkahan kecuali Dia saja, Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaraka illa ma nusiba ilaih. Dan tidak ada yang diberikan keberkahan atau mendapatkan keberkahan kecuali yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'ni ila uluhiyatihi, maksudnya disandarkan kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi wa ridah, kecintaannya dan keridhaannya. Jadi maksudnya sesuatu yang diberkahi atau mendapatkan keberkahan itu yang disandarkan kepada Allah. Tapi sandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya disandarkan kepada uluhiyahnya, kecintaannya dan keridhaannya. Ya. Wa illa fal kaunu kulluhu mansubun ila rububiyyatihi wa khalqihi. Karena kalau jadi batasi dengan maksud yang kita sebutkan tadi, semua makhluk, semua alam raya ini disandarkan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan penciptaannya. Semua makhluk ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini orang yang mendapatkan keberkahan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Allah, disandarkan dalam hal uluhiyahnya, kecintaannya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau jadi batasi dengan maksud yang disebutkan tadi, maka pada asalnya semua makhluk disandarkan kepada rububiyah Allah dan juga penciptaannya. Wa kullu ma ba'dahu min nafsihi min al-a'yani wal aqwal wal a'mal fala barakata fih. Maka setiap perkara yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, baik individu-individu, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, maka tidak ada keberkahan padanya. Ya, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keberkahan padanya. Begitu juga ucapan-ucapan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, fala barakata fih, tidak ada keberkahan padanya, wala khaira fih, dan tidak ada kebaikan padanya. Wa kullu ma kana minhu qariban min dhalika fa fihi min al-barakah ala hasabi qurbihi minhu, dan setiap perkara yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala, dari itu semuanya, baik individu-individu ataupun ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, ya, yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala, maka padanya itu ada keberkahan sesuai dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, semakin besar pula barokah yang ada, yang akan didapatkannya. Nah, wadidul barokah al-la'nah, kebalikan barokah adalah la'nat. Nah, kalau barokah maknanya langgengnya suatu kebaikan atau bertambahnya kebaikan, ini makna barokah. Nah, lawan dari barokah adalah laknat. Kalau laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya laknat. Di dalam bahasa Arab itu ada barokah, ada juga tabrik. Kalau barokah kita sebutkan tadi, secara bahasa tetapnya sesuatu atau maknanya bertambahnya dan berkembangnya sesuatu. Kalau tabrik, mendoakan seseorang agar mendapatkan keberkahan. Barakallahu fiik, misalkan. Barakallahu fi malik. Ini mendoakan keberkahan. Ada juga tabaruk. Kalau tabaruk, maknanya adalah meraup berkah. Ya. Atau istilah kita, ngalap berkah. Ini tabaruk. Nah, kan kita sebutkan nanti, ada ngalap berkah yang dilarang dalam syariat, ada juga ngalap berkah yang dibolehkan dalam syariat. Nah, dan makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, telah kita jelaskan tadi, adalah langgengnya kebaikan. Atau maknanya bertambahnya kebaikan. Atau bahkan bisa bermakna kedua-duanya. Langgeng dan bertambahnya kebaikan. Ini makna al-barokah. Nah, dan lawan barokah adalah laknat. Kalau laknat, maknanya dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa ardun la'anaha Allah. Ya. Maka kadang-kadang ada bumi la'anahu Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Au syahsun la'anahu Allah, atau seseorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Au amalun la'anahu Allah, atau amalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang berkaitan dengan tempat. Tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat pemujaan, yang di sana dilakukan kesyirikan-kesyirikan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau tempat-tempat diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat dahulu, baik kaum 'Ad, kaum Samud atau yang lain, tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dilaknat itu berupa zat seseorang. Seperti hanya iblis, la'anahullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amalan. Banyak dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man dabaha dighirillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man awa muhdisan. Laknat Allah kepada orang yang membantu melindungi penjahat. Laknat Allah man la'ana walidih. Kepada orang yang mencaci maki, menghina kedua orang tuanya. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah kepada orang yang merubah-rubah batasan pada tanah. Diancam dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ab'adu syai'in minal khairi wal barakah. Maka laknat itu sesuatu yang paling jauh dari kebaikan dan keberkahan. Nah, kalau barokah maknanya langgeng dan bertambahnya kebaikan. Tapi kalau laknat maknanya dijauhkan dari kebaikan dan keberkahan. Wa kullama tasala bidzalika wartabata bihi wa kana minhu bisabirin fala barakata fihil batta. Maka setiap berhubungan dengan perkara-perkara yang dilaknat tadi, nah, terikat nyambung dengan perkara yang dilaknat tersebut dan juga merupakan jalan penghubung kepada perkara yang dilaknat tadi, tidak ada keberkahan sama sekali padanya. Sesuatu yang nyambung, berhubungan, atau menjadi jalan penghubung, mendapatkan laknat, maka tidak ada keberkahan sedikit pun padanya. وَقَدْ لَعَنَ عَدُوَّهُ إِبْلِيسَ وَجَعَلَهُ أَبْعَدَ خَلْقِهِ مِنْهُ. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaknat musuhnya, yaitu Iblis. Dan Allah jadikan Iblis itu أَبْعَدَ خَلْقِهِ مِنْهُ, makhluk yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis la'anahu Allah. Iblis, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Iblis, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan makhluk yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma kana jihatahu falahu min laknatillah bi qadri qurbihi wa ittisalihi bihi. Maka segala sesuatu yang berasal dari arah iblis, Yeah. Maka baginya laknat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kedekatannya dan hubungannya dengan iblis tersebut. Semakin dekat hubungannya dengan iblis, maka semakin besar pula laknat Allah kepadanya. Yeah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, jangan sampai kita tertipu dengan tipuan-tipuan iblis dan juga bala tentaranya dari kalangan syaitan. Syaitan. Yeah. Allah mengatakan, ya ayuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yeah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, kenapa dikarenakan syaitan itu memerintahkan kepada kalian perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, faminha huna kana lil ma'asi a'zamu ta'sirin fi mahki barakatil umur wal rizki wal ilmi wal amal. Maka dari sini, yeah, menjelaskan bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dicabutnya keberkahan umur, rezeki, ilmu, dan amal. Yeah. Jelas sekali, kemaksiatan-kemaksiatan memberikan pengaruh yang besar dicabutnya keberkahan umur, rezeki, ilmu, dan amal. Kenapa? Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan ini merupakan tipu daya iblis dan bala tentaranya. Yeah. Kalau kita mengikutinya, berarti kita mendekati iblis. Sementara iblis adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendekati iblis, maka akan semakin besar mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dicabut keberkahan umurnya, keberkahan rezekinya, ilmunya, dan juga amalannya. Wa kullu waqtin asaita Allah fi aw malin usiya Allah bihi aw badanin aw jahin aw ilmin aw amalin fa huwa ala sahibihi laisa lahu. Setiap waktu di mana engkau bermaksiat kepada Allah padanya, yeah, atau setiap harta yang digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau badan, anggota tubuh, yeah, atau kedudukan, ilmu, amalan yang digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa ala sahibihi laisa lahu, maka bagi pelakunya, bagi pemiliknya tidak berguna. Nah, waktu yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka waktunya enggak berguna. Tidak bermanfaat, tidak memberikan kebaikan kepadanya. Begitu juga harta yang digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berguna, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kebaikan. Atau anggota tubuh kita yang digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, atau ilmu kita, na'udzubillah, yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, atau amalan, perbuatan-perbuatan kita, maka tidak berguna sedikit pun. Yeah. Dan ini semuanya, waktu, harta, anggota tubuh kita, ilmu yang kita miliki, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dijadikan sebagai sebab untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ataukah dijadikan sebagai sebab untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu min umurihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa ilmihi wa amalihi illa ma ata'a Allah bihi. Maka tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat bagi seseorang, baik dari usianya, hartanya, kekuatannya, kedudukannya, ilmunya, amalannya, kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kenikmatan-kenikmatan tersebut, baik waktu yang Allah berikan, umur, harta, kekuatan, kedudukan, ilmu, amalan, dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, kalau perkara-perkara tadi tidak digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah, atau bahkan dilakukan untuk kemaksiatan, tidak ada kebaikan sama sekali. Dicabut keberkahan dari perkara-perkara tersebut. Ya, na'udzubillah. Kalau dicabut keberkahan berarti dicabutnya kebaikan. Nah, ya. Dan sebaliknya, menjerumuskan kepada laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa li hada minan nas man ya'ishu fi hadhihi dar 100 sanah aw nahwaha wa yakunu umuruhu la yablughu 20 sanah aw nahwaha. Oleh karena itu, di antara manusia ada yang hidup di dunia ini sampai 100 tahun atau yang semisalnya. Tapi umurnya sejatinya tidak sampai 12 tahun atau yang semisalnya. Kondisi usia sampai 100 tahun atau lebih. Tapi hakikatnya umurnya itu tidak sampai walaupun hanya 20 tahun. Kenapa? Dikarenakan tidak barokah. Umur yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dicabut keberkahannya walaupun dia hidup selama 100 tahun, tapi seakan-akan tidak sampai 20 tahun pun. Nah, tapi ada orang yang mungkin hidup di dunianya hanya 20 tahun, tapi dikatakan keberkahannya, keberkahan ilmunya, keberkahan amalannya, terus dikenang, terus diingat-ingat kebaikannya, terus diajarkan ilmunya kepada orang lain, seakan-akan orang ini hidup ratusan tahun. Nah, para ulama misalkan, di antara mereka ada yang usianya hanya 40 tahun, 30 tahun. Tapi dikarenakan barokah usianya dengan ketaatan, amalan soleh, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, sehingga walaupun usianya tadi 30 tahun, 40 tahun, tapi seakan-akan dia hidup ratusan tahun. Dikarenakan keberkahan. Nah, usianya tersebut dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna minhum man yamliku al-qanatira al-muqantara min al-dhahabi wal-fiddah wa yakunu maluhu fil haqiqah la yablughu alfa dirhamin aw nahwaha. Sebagaimana ada di antara manusia yang memiliki harta yang banyak. Berupa emas, perak. Tapi hakikatnya hartanya itu tidak sampai 1000 dirham atau yang semisalnya. Padahal harta itu banyak, emas, perak. Tapi dikarenakan tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak barokah. Nah, sehingga hakikatnya walaupun hartanya banyak tadi, tapi tidak mencapai 1000 dirham. Sebutkan di sini. Wa hakadha al-jah wal ilmu. Begitu juga kedudukan dan ilmu. Orang yang kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, Tapi ketika tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka seakan-akan dia tidak memiliki jabatan. Atau seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, tapi tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan amalan soleh, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dicabut keberkahannya. Ya. Seakan-akan dia tidak memiliki ilmu. Nah, sepentingnya kita terus meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu yang kita miliki. Ya. Meminta supaya usia kita diberkahi. Meminta supaya amalan kita diberkahi. Hidup kita diberkahi. Harta kita diberkahi. Keluarga kita, anak dan istri kita diberkahi. Nah, ya. Terus meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ilmu kita diberkahi. Wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia itu telaknat. Telaknat apa yang ada di dalamnya. Illa dikrullah, kecuali mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mawala, dan yang membantu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw alimun, atau orang yang berilmu. Aw muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu. Biasanya oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya. Rasulullah katakan dunia itu telaknat. Ya. Dunia telaknat dan juga apa yang di dalamnya telaknat. Dikecualikan ya tiga perkara. Yang pertama mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang bisa membantu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hasungan supaya kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Jangan seperti orang-orang munafikin yang mereka sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik apabila berdiri melaksanakan salat, melaksanakannya dalam keadaan bermalas-malasan. Ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia. Ya. Dan sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang munafikin. Ya. Sedikit sekali mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum mukminin jangan sampai seperti orang munafikin. Ya. Amalan yang mudah saja bermalas-malasan untuk melakukannya. Zikirkan amalan yang mudah. Amalan yang ringan. Tapi orang-orang munafikin bermalas-malasan untuk melakukannya. Apalagi amalan-amalan yang besar. Maka kaum mukminin jangan sampai seperti orang-orang munafikin yang sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala, bermalas-malasan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi tadi, dunia itu telaknat dan juga telaknat apa yang di dalamnya, dikecualikan yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, alimun, orang yang berilmu. Dunia itu telaknat, dan telaknat apa yang dalamnya kecuali orang yang berilmu. Dan yang ketiga, muta'allimun, orang yang belajar ilmu. Ini keutamaan orang yang berilmu dan juga orang yang mempelajari ilmu. Supaya kita tidak telaknat di dunia ini, maka hendaklah kita mempelajari ilmu agama. Nah, ini pun keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Wa fi asarin akhar, dalam asar yang lain, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma disebutkan, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha ila ma kana lillah. Dunia itu telaknat dan telaknat apa yang dalamnya kecuali perkara-perkara untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi hadis ini diriwayatkan oleh sebagian ulama. Fahada huwa alladhi fihi al-barakah khasatan, wallahu musta'an. Ya, maka inilah yang di dalamnya keberkahan secara khusus. Wallahu musta'an, Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Nah. Ya. Sehingga tadi keberkahan itu akan diraih di antaranya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berilmu dan juga mempelajari ilmu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang jelas kita sampaikan tadi, di antara bahaya kemaksiatan, di antara hukuman terhadap kemaksiatan, dicabutnya keberkahan umur, rezeki, ilmu, amalan, ketaatan, secara umum kemaksiatan itu bisa mencabut keberkahan agama dan dunia. Ya. Sehingga kalau kita ingin senantiasa mendapatkan keberkahan dalam perkara-perkara tadi, segeralah kita bertobat dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Hendaklah kita memperbaiki diri kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Dikarenakan kebaikan akan menghapuskan berbagai macam kejelekan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.